Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk pelajaran Umdatul Ahkam, bagi yang mustar hadis bab yang kita bahas, tafadhal. Atau yang mau mustar hadis mi'ah, 100 hadis, tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-40. Kita masih pada bab haid. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berkaitan dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala hadis yang ke-40. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna umma habibata ustuhidat sab'a sini. Fa sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Fa amaraha an taktasil. Fa kanat taktasilu li kulli salatin. Baik. Bab haid. Ini tidak hanya membahas seputar haid saja, tetapi juga membahas beberapa yang berkaitan dengan darah, di antaranya adalah istihadhah. Dan hadis yang ke-40 ini menjelaskan tentang itu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah. Wahuwa afdhalun nisa inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah adalah istri yang paling afdhal di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hiya min huffadil hadis, termasuk dari wanita yang menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wa minal aktsarin, dan termasuk dari penghafal yang banyak, 7 dari penghafal hadis yang terbanyak. Peringkat pertamanya Abu Hurairah, dan beliau Aisyah Ummul Mukminin minhum, satu dari yang 7 itu. dan beliau memiliki banyak keutamaan. Dan salah satu istri Rasul yang paling dibenci oleh kaum Syiah, Rafidhah Itsna Asyariyah. Baik. Beliau berkata atau menyatakan, sesungguhnya Ummu Habibah istihadhah selama 7 tahun. Jadi pendarahan. Dia bukan haid, dia pula bukan nifas, tetapi istihadhah dalam istilah fikihnya. Fasa'alat Rasulullah, kemudian Ummu Habibah bertanya kepada Rasul tentang perkara yang melanda beliau, bahwasanya selama 7 tahun, ya bukan bulan ya, tahun, beliau ini diuji dengan istihadhah, mengalir terus-menerus. Fa'amaroha antaktasil, maka Rasul pun memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi. Fakana taghtasil li kulli salatin, dan beliau melakukannya, yaitu mandi setiap kali hendak salat. Kita lihat makna ijmalnya. Qala al makna al ijmali. Ya. Makna global hadis ini, asabat al-istihadatu Ummu Habibatin binti Jahsin Saba'asini. Istihadah telah menimpa Ummu Habibah binti Jahsin 7 tahun. Fasa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallama an kaifiyati tuhri min dhalik. Beliau pun di antara sahabiyah yang harisah, yang semangat untuk bertanya tentang perkara agama. Tayyib. Dan ini diantara wasail talabul ilm. Ya. Wasilah-wasilah dalam mencari ilmu itu banyak. Di antaranya apa? Bertanya pada sesuatu yang dia butuhkan saat itu untuk mengetahui bagaimana kaifiyah atau ilmu seputarnya. Baik. Dan ini diantara cara yang terbaik binisbat kepada individu thalib. Kenapa? Terkadang apa yang dia tanya, ilmu yang dia dapatkan lebih awet. Ya. Berbeda dengan ilmu yang mungkin saat itu kurang dibutuhkan. Terkadang mencarinya pun ala kadarnya, dalam arti sekenanya. Kena ya alhamdulillah, enggak kena ya sudah. Kenapa? Karena saya enggak butuh. Maka di sini bagi siapa yang mendapati satu masalah dan dia belum mengerti ilmu syariah tentang seputar itu, hendaknya bertanya. Kenapa? Bertanya pada waktu yang dibutuhkan itu lebih lengket diingatan. Baik. Dan ini diantara cara-cara cari ilmu. Jadi beliau bertanya kepada Nabi tentang cara bersuci dari darah ini. Lantas Nabi pun memerintahkan yang bersangkutan, Ummu Habibah, untuk mandi dan belum melakukan perintah Rasulullah ketika setiap hendak sholat. Naam. Ikhtilaful ulama'i. Nah, sekarang ada khilaf, beda pandang. Jadi biasanya perbedaan pandang para ulama itu terjadi ketika satu nas itu mengandung beberapa makna. Jadi tidak langsung nas, tidak langsung menyentuh ke permasalahan atau akarnya, sehingga masih membutuhkan tafsiran-tafsiran. Ya. Ini sering terjadi, atau lebih dikenal dengan khilaful faham, beda pandang dalam memahami dalil. Dan dalil ini terjadi permasalahan. Ikhtalafal ulama'u fi ghuslil mustahadati likulli salatin hal yajib awla. Para ulama berselisih tentang wanita yang istihadah itu apakah mandi setiap salat wajib atau tidak, wajib mandi atau tidak. Fadhahaba ba'duhum ila wujubihi, sebagian mereka berpendapat wajib. Amalan bi ahadits waradat bidzalika fi ba'd sunan, dalam rangka mengamalkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal itu pada sebagian sunan, kitab-kitab hadits. Ini sebagian para ulama mengambil konteks hadis untuk mengambil hukum wajib. Wa dhahaba jumhur min as-salaf, adapun jumhur dari kalangan para salaf, wa minhum Ali wa Ibnu Abbas wa Aisyah wal khalaf, wa minhum al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila adami wujubi. Jumhur dari para salaf yaitu sahabat Ali Ibnu Abbas, Aisyah dan generasi setelahnya, ini para khalaf, generasi setelah salaf khalaf, yaitu a'immah yang empat, diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berpendapat tidak wajib. Apa dalil mereka? Mustadillina bil bara'atil asliyah, mereka berdalil dengan asal bara'atil asliyah. Artinya apa? Seseorang tidak dibebankan satu kewajiban. Jadi kita tidak terbebankan dengan sesuatu apapun, itu asalnya. Tidak dibebankan sholat, tidak dibebankan puasa, tidak dibebankan haji dan yang lainnya, kecuali dengan dalil. Ada dalilnya berarti pembebanan datang. Ada. Tidak ada dalil berarti asalnya tidak disuruh apa-apa, apalagi sampai diwajibkan. Itu hukum asal kita. Bara'ah asliyah maksudnya adalah kita secara asal tidak dibebankan apa-apa. Ini yang dimaksud dengan istilah al-bara'atul asliyah. Jadi kalau kita sering mendengar istilah para fuqaha al-bara'atul asliyah, itu maksudnya apa? Asal muasal manusia itu bebas, tidak dibebankan apa-apa. Wa huwa annal asla adamul wujub, dan perkara ini secara asal enggak ada kewajiban. Baik. Wa ajabu an ahaditsil amri bil ghusli, adapun tentang hadis yang tersebut perintah mandi dari wanita yang istihadhah ketika setiap kali hendak salat, dibantah oleh mereka atau diarahkan oleh mereka, annahu laisa fiha syai'un tsabitun, pada perkara ini tidak ada sesuatu yang tetap perintahnya. Jadi enggak ada nas dari Rasul alaihi salatu wasalam secara langsung wanita yang istihadhah setiap salat harus mandi, itu enggak ada. Ini jawaban jumhur dan pendukungnya. Hadis yang mengatakan seputar ini tidak ada yang tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam, dalam arti tidak ada yang sahih. Nah, terus bagaimana dengan hadis ini? Di sini kan ada lafaz fa'amaroha, Nabi pun memerintahkan, dan kalimat amrun ini yadulu alal wujub. Kalimat perintah menunjukkan wajib. Ini kaidah fikih ya. Kalau kita melihat nas dalil Al-Quran atau dalil hadis, kalau isinya perintah, if'alu, kerjakan, berarti pekerjaan itu hukumnya wajib. Ini hukum asal. Ya. Sehingga sholat kita pahami hukum wajibnya dari Al-Quran. Kenapa? Nadanya, konteksnya perintah. Wa aqimus shalah, dan tegakkan. Dan perintah, tegakkan. Ya. Wa atuz zakah, dan tunaikan. Ini kan juga perintah, tunaikan. Baik. Sehingga dari sisi ini, sholat, zakat, puasa, ya, itu hukumnya wajib. Karena apa? Kalimatnya perintah, konteksnya disuruh. Nah, di sini tidak ada yang tetap dalam hadis tentang kita disuruh untuk atau Rasul menyuruh wanita yang istihadhah mandi, tidak ada. Kemudian dijawab dari hadis ini, wa ghuslu ummi habibata likulli salatin, adapun Ummu Habibah yang mandi setiap sholat, atau dalam hal ini konteks dari hadis yang kita baca, innama huwa min indiha, ini hanya muncul dari pendapat beliau saja. Beliau siapa ini? Ummu Habibah. Jadi perintah wajibnya mandi setiap sholat itu bukan dari Nabi, tetapi dari pendapat Ummu Habibah, kata jumhur. Laisa amran minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama laha fi kulli salatin. Bukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau ketika setiap salat. Baik. Perhatikan. Kalau kita baca konteks hadisnya memang seperti apa yang dijelaskan jumhur, ya. Aisyah menceritakan bahwasannya Ummu Habibah istihadhah selama 7 tahun. Kemudian Ummu Habibah bertanya kepada Rasul tentang hal itu. Rasul memerintahkan mandi. Nah, sampai sini perintah Rasul. Perintah untuk mandi. Sampai sini. Artinya di situ tidak ada perintah Rasul dengan lafaz mandilah setiap salat. Tidak ada. Cuma Rasul memerintahkan mandi. Nah, kemudian inisiatif Ummu Habibah, ya, dengan perintah ini setiap kali hendak sholat beliau mandi. Berarti apa? Mandi setiap kali hendak sholat itu perintah Rasul apa inisiatif Ummu Habibah? Inisiatif Ummu Habibah. Rasul hanya memerintahkan mandi. Secara asal mandi itu berulang-ulang apa sekali? Sekali, kamu mandi. Berarti hari ini maksudnya. Mau besok mau mandi, enggak mandi silahkan. Ya. Nah, ini diantara hujahnya jumhur. Dalam, ya, arahan dari jumhur ini sedikit memberikan wawasan kepada kita. Karena penting memahami satu kalimat, penggalan kalimat, salah memenggal kalimat itu juga beda-beda pemahaman. Nah, kalau orang membaca satu konteks kalimat itu makanya banyak salah paham. Kecuali kalau dia sering dan terbiasa membaca alur kata dari fulan, sahabatnya dekat, atau sahabat sering bicara ketika di darat atau di dunia maya, sering berhubungan, mungkin bisa paham. Tapi kalau tidak, kadang alur satu kalimat itu bisa membuat orang salah paham. Dan di sini diantara detailnya para ulama dalam beristidlal. Kalau kita baca secara langsung, ya di sini nas bahwasannya orang yang istihadhah itu mandi setiap sholat. Ini apa? Dalilnya fakana taghtasilu likulli salatin, mandi setiap salat. Ternyata setelah dilihat penggalan-penggalan kalimat, inisiatif mandi setiap hendak salat itu bukan dari Rasul tetapi dari inisiatif Ummu Habibah. Baik. Wa inna ma amaraha bil ghusli faqat. Dalam hadis itu Nabi hanya memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi. Artinya hukum asal mandi ya sekali, saat itu saja. Nah, di sini kama huwa fi riwayat tsabitah, sebagaimana hal ini terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wa dzakara Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah annahu laisa fi sahihain. Dan Ibnu Daqiqil 'Aid menyebutkan hadis terkait ini tidak disebutkan dalam sahihain. Wala ahaduhuma, tidak pula dalam satu dari keduanya. Innahu atau annahu amaraha bil iqtisal li kulli salatin. Bahwasanya beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali hendak sholat. Nah, dan ini yang sahih pendapat jumhur. Wanita istihadah tidak perlu mandi setiap kali hendak sholat, tetapi dia cukup wudu saja. Setiap kali hendak sholat dia wudu, tidak perlu mandi. Kenapa diperintahkan wudu? Karena kita tahu kaidah kullu al-kharij minas sabilain tubtilul wudu atau yubtilul wudu. Setiap yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Baik sifatnya cair, padat, atau udara, ini membatalkan wudu kalau keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Demikian juga istihadhah. Terus bagaimana ketika dalam sholat darahnya masih keluar? Nah, ini beda lagi, ini darurat, tidak membatalkan wudunya. Nah, sehingga dengan dalil ini, orang yang punya penyakit salasul baul, ya, punya penyakit sering buang air kecil, kena penyakitnya. Kalau buang air kecil itu kalau normal, kerasa, dan waktunya tidak akan terus-menerus, ya, keluarnya pun kerasa. Tapi kalau orang yang punya penyakit salasul baul, ya itu apa keluarnya itu enggak kerasa. Kenapa punya penyakit? Ya. Nah, biasanya orang yang terindikasi penyakit kencing manis, gula, itu sampai enggak ngerti bahwasanya dia buang air kecil karena ngalir gitu saja. Ini salasul baul. Nah, itu bagi dia seperti orang yang istihadhah. Ketika hendak sholat dia wudu, nah setelah itu dia pakai pengaman supaya panasnya tidak kemana-mana. Baik, alhamdulillah kalau pada zaman kita sudah ada kemudahan pempes untuk dewasa, nah, lebih ringan. Tapi sepakat ketika hendak sholat harus wudu. Kenapa? Yang keluar dari dua jalan ini pembatal wudu. Apa saja? Apa saja yang keluar dari dua jalan ini membatalkan itu. Bagaimana kalau dia bukan zat yang ma'ruf? Zatnya bukan zat yang ma'ruf. Ya, pernah kita dapat faedah. Contoh misalkan orang punya cacingan. Ya, keluar cacing dari dubur atau kubul. Ini kan bukan zat yang ma'ruf ya. Bukan tinja, bukan air kencing, bukan istihadhah, bukan mani, bukan madi, bukan wadi, atau bukan rutobat, nisa, khususnya keputihan yang sifatnya warna keruh atau kuning, tapi ini berbentuk makhluk cacing misalnya. Bagaimana hukum wudunya? Batal. Nah, hukumnya tetap batal. Kenapa? Keluar dari salah satu dua jalan. Sehingga para ulama dalam hal pembatal wudu diberikan satu kaidah al-kharij, yang keluar. Apa saja yang penting dari dua jalan itu, ya, membatalkan wudu. Cuma nanti dibagi hukumnya najis atau tidak najis, seperti itu. Tapi kalau pembatal wudu tetap dijadikan sebagai mubtilatul wudu, pembatal wudu. Taib. Ma yukhadhu minal hadith, apa yang bisa kita ambil faedahnya? Banyak sekali. Cuma di sini beliau sebutkan satu saja. Apa itu wujubul ghusli alal mustahadhah inda intihai iddati ayami haidha? Wajibnya mandi bagi orang yang ditimpa istihadhah ketika selesai hari-hari haidnya. Ya, ini penting. Jadi keadaan wanita dengan istihadhah, ya, itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama apa? Seorang wanita yang sehat, dia tidak istihadah, tapi haid saja. Dan haidnya pun punya hitungan muayyan yang sudah terbiasa seminggu 7 hari. Setiap akhir bulan misalkan, atau setiap awal bulan atau pertengahan bulan, dan itu menjadi rutinitas. Setiap pertengahan bulan mesti haid, setiap awal bulan mesti haid. Ya, terus berulang karena sehat. Keadaan yang kedua, seorang wanita yang istihadah terus menerus. Tapi sebelum istihadah dia punya kebiasaan haid. Contoh biasa haid 6 hari. Tahun ini atau bulan ini, ya mungkin kondisi tubuhnya kurang sehat, istihadah, darah keluar. Darah bukan haid ya, darah segar istihadah itu. Nah, ketika belum selesai bertepatan dengan hari haid, hari pertama, kedua, hari ketiga keluar dari istihadah. Ya, karena mungkin durasi volume yang keluar lebih dari biasanya. Kalau haid ini terkadang ada beberapa yang mereka ngerti kadarnya, volumenya berapa. Nah, ini lebih dari yang biasa. Dan warnanya pun ya seperti darah biasa. Dan ketika keluar mengental seperti darah seger. Nah, seperti ini dia menghitung hari haid yang biasa dia alami. Ya, jika istihadah ini datang pada hari haid yang ketiga, berarti dia menghitung lagi 4, 5, 6. Nah, setelah ke 6 dia mandi. Walaupun darah masih keluar. Kenapa? Ini darah istihadah. Ya. Pada hari H yang ke 6 dia mandi. Pagi harinya dia mandi. Ya, dia bangun sebelum subuh. Kalau biasanya sebelum subuh sudah suci, kemudian dia mandi sholat subuh. Darah yang tetap keluar itu darah istihadah. Nah, ternyata berlanjut di istihadah terus sampai bulan depannya istihadah. Nah, di situ dia ingat-ingat biasanya istihadah, dia biasanya haid itu hari apa dia? Pertengahan bulankah, akhir bulankah? Kalau dia wanita yang punya kebiasaan. Ya. Kalau dia enggak apa dia ragu pertengahan bulannya kadang lebih dikit, lebih mundur dikit. Nah, di situ kalau sudah mulai masuk pertengahan bulan, 2 hari, 3 hari sebelumnya, dia harus mulai mengenal ya, tanda-tanda darah itu. Karena darah haid pun bisa dikenali bagi wanita yang memang pengen mempelajarinya. Dari mulai warna, bau, dan juga sifatnya. Kalau haid itu warnanya hitam, sifatnya tidak mengental karena di dalam sudah terbakar. Ya, sudah terbakar sehingga hitam dan ketika keluar tidak mengental. Yang ketiga punya bau khusus tidak seperti darah biasa. Kalau darah istihadah ini darah biasa. Ya, dia warna merah. Ya, dia akan mengental ketika sudah keluar. Kemudian baunya pun seperti bau darah yang biasa. Ini bedanya haid dan istihadah. Nah, dia mulai di situ melihat tandanya. Ya, kemudian di cium baunya seperti apa, dan biasanya sudah ngerti mereka ya, seperti ini sudah ngerti. Nah, sekarang yang repot wanita yang tidak punya kebiasaan haid, kadang depan, kadang tengah, kadang belakang, bulan ini di tengah awal bulan, bulan besok di akhir bulan, bulan besoknya lagi awal bulan, nyambung ya, ini tidak ngerti, enggak, pokoknya ribet sekali seperti ini. Ya, qadarullah kena musibah istihadah. Ya, kemudian dia benar-benar ngerti kebiasaannya apa, atau dari mulai awal istihadah sudah datang di masa awal haidnya, tidak ngerti dia. Bagaimana yang dia lakukan? Yang pertama, yang tadi berusaha mengenali darahnya. Kalau masih belum bisa istiltibas betul-betul nggak ngerti, ya maka yang kedua adalah alternatif, dia melihat wanita dari keluarganya biasanya kalau haid itu tanggal berapa dan hari apa, dan berapa apa tanggal berapa sampai berapa hari, itu alternatif. Kalau biasanya mungkin ibunya, kakaknya, bibinya, keluarganya biasanya, ya kalau keluarganya juga orang bodoh semuanya nggak ngerti masyarakatnya, keumuman masyarakat situ kalau haid biasanya kapan, ya dia menahan diri dari kebiasaan wanita setempat, wanita sekitarnya. Setelah itu dia mandi, bersuci dan sholat. Kok ternyata salah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebankan sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, itu yang penting. Jangan sampai ya orang istihadhah enggak sholat kok sebulan, wah haid terus, ternyata bukan haid, istihadhah. Ya, hati-hati yang seperti ini, banyak wanita yang saat ini tuh udah ya buta dengan hukum mereka sendiri. Enggak ngerti. Artinya berusaha semampunya mengilmui tentang haid, tentunya bagi kepala keluarganya juga harus tahu, ya, harus mengerti, minimalnya memberikan masukan. Adapun kalau misalkan sudah ijtihad dengan ilmu yang dia miliki salah, insya Allah tidak akan ya berdosa. Ya, contohlah qadarullah ijtihadnya yang dia tahu begini, ternyata ya, ternyata tanpa pengetahuan dia, artinya hakikatnya ternyata ketika sholat masih haid sebenarnya, cuma dia sudah melakukan hukum-hukum tahap-tahapan seperti itu, ya sudah labas, dia nggak sengaja dan tidak apa-apa. Ya. Maksudnya begini, antum sudah memutuskan A kan dengan ilmu tadi berapa hari dan sekian, dan ternyata hakikatnya yang dia sholat di situ sebenarnya masih haid, gitu loh. Terus gimana hukumnya? Ya, sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang bukan kuasa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Artinya bagi pihak yang bersangkutan harus memiliki ilmu. Kalau begini begini, kalau begini begitu. Lakukan seperti yang diperintahkan, adapun kok tanpa dia tahu, tanpa dia sadar kok masih salah, ya sudah. Dia sudah enggak akan terkena apa-apa. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ya Allah jangan kau ikop kami dengan sebab kami salah atau kami lupa atau kami salah. Selesai sudah. Yang dosa itu kalau orang tidak mau belajar, ya tidak mau tanya, salah dosa dia. Nah, ada orang yang berkata, wah saya ini nebak-nebak pas betul, tidak dapat pahala dia, dosa, walaupun pas kebetulan kok betul gitu. Ya, itu bedanya syariat. Tebak-tebakan betul, ya dia duga-duga betul, dosa. Betulnya saja dosa, apalagi salahnya. Itu kalau orang apa, bodoh berijtihad. Tapi kalau orang berijtihad dengan apa yang dia mampu, ternyata salah. Karena orang yang berijtihad dengan apa yang dia mampu berarti berjalan di atas ilmu. Ternyata salah, satu pahala. Kok tepat dengan yang diinginkan dalam syariat, dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki apa? Syariat. Itu bedanya ijtihadnya orang yang berilmu dengan ijtihadnya orang yang bodoh. Baik. Jadi dalam agama tidak boleh orang itu tebak-tebakan. Kecuali kalau sudah dia usaha ya, mencari ilmu, ternyata kok harus memang ijtihad, maka ijtihad di situ. Kenapa dapat pahala walaupun salah? Seperti tadi, wanita yang enggak punya kebiasaan haid, kemudian dia bertanya kepada kanan kiri dari wanita-wanita kaumnya, ternyata kok salah. Ya, salah ini bukan sepengetahuan dia. Ya, bukan sepengetahuan dia. Ya itu yang harus dia lakukan. Salatnya gimana? Salatnya sah. Yang kebetulan pas bertepatan dengan masih dari di hari haidnya, Allah akan mengampuninya dengan dalil apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang pertama, jadi itu kondisi wanita dengan istihadhah. Kalau enggak bertepatan dengan hari-hari haid mudah, gampang. Tapi kalau bertepatan dengan hari haid itu yang sedikit membingungkan. Demikian juga orang yang nifas. Ya, sudah 40 hari Karena apa? Batas wanita haid itu, wanita nifas itu enggak lebih dari 40 hari yang normal. Ya. Jadi kalau sudah 40 hari, sudah dia harus mandi, dia harus ya, bersuci, mandi besar, kemudian sholat walaupun darah masih mengalir. Kenapa? Enggak ada nifas lebih dari 40 hari, tidak ada. Kalau kurang dari itu ada. Seminggu kok suci ya mandi sholat. Kalau masih keluar ditunggu sampai batas akhirnya 40 hari. Kok masih keluar berarti ini bukan nifas. Bisa jadi ini istihadhah. Kecuali kalau yang keluar itu darah ma'ruf dengan sifat yang ma'ruf, warna yang ma'ruf dan bau yang ma'ruf, darah haid. Berarti hari penghabisan nifasnya bersambung dengan hari-hari haidnya. Di situ dia tahan sampai selesai hari haidnya. Kalau biasa 6 hari tahan lagi berarti 46 hari. Seperti itu. Tapi kalau sifatnya tidak seperti ini ya sudah, dia mandi, dia bersuci langsung sholat. Walaupun masih keluar darahnya. Kenapa itu bukan nifas? Kenapa nifas enggak ada yang lebih dari 40 hari? Itu kalau normal. Yang repot itu kalau zaman kita cesar ini sebagian mengalami sesuatu yang sulit. Apa? Nifas lebih dari 40 hari. Sifatnya sama, zatnya sama, baunya sama. Ya. Kenapa keluarnya sedikit? Keluarnya sedikit-sedikit. Beda kalau normal. Kalau lahiran normal, patokan paling banyaknya 40 hari. Selesai 40 hari harus mandi, bersuci, sholat. Ya, tapi kalau cesar ini yang membingungkan. Ada yang lebih sampai 60 hari masih keluar darahnya. Dengan sifat yang sama, warna yang sama, bau yang sama. Maka di sini dibebankan bagi para aba, ya suami, jika nanti istrinya cesar, suruh perhatikan darah nifasnya ini betul-betul diperhatikan sifatnya, warna, bau. Nah, jika memang yang keluar lebih dari 40 hari ini ya dengan sifat yang sama, maka kita punya kaedah. Apa kaedahnya? Al-hukmu yadur ma'a illatihi hukman wa adama. Hukum itu beredar dengan ilatnya, dengan alasannya, ada atau tidak adanya hukum. Apa maksudnya? Di sini kita membahas darah nifas. Berarti hukumnya ada darah, ada nifas. Selama ada darah yang dimaksud dengan sifat yang sama, berarti masa nifasnya masih ada. Ketika darah sudah berhenti, berarti hukum nifasnya tidak ada. Ini diinginkan dengan kaidah al-hukmu yadur, beredar, berputar dengan ilatnya. Ilatnya di sini yang bersangkutan tadi. Kalau kita bahas darah, darah. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 40 hari gimana? Ya dilihat tadi. Darahnya masih, sifatnya masih, seperti itu masih ada nifas. Kalau sudah berbeda, bukan. Jadi kalaupun kita salah, ternyata berhukum kok salah, kita berhukum dengan kaidah ini. Ya, kalau kita salah ternyata kok itu bukan nifas, ya kita enggak akan dibebankan dosa. Kenapa? Kita sudah berjalan di atas kaidah. Itu loh. Ternyata kok benar, ya sudah dua pahala. Itu enaknya orang yang memutuskan sesuatu dengan ilmu. Salahnya dapat satu, benarnya dapat dua. Kalau dia memutuskan bukan karena ilmu, benarnya salah, dosa salahnya berlipat-lipat. Jadi orang yang tidak berilmu itu serba salah. Salahnya juga dosa, apalagi benarnya dosa, apalagi salahnya. Jadi tidak ada alasan wah lebih mending tidak ngerti, tidak ditanya ilmunya. Oh, lebih susah. Kan ada, wah, saya takut kalau banyak ilmu nanti malah banyak pertanyaan. Mending kayak gini aja, tidak banyak pertanyaan nanti. Justru itu yang akan jadi apa beban dia nanti. Ya, beban. Tidak ada benarnya. Orang berilmu tidak diamalkan juga sengsara. Berilmu saja sengsara, apalagi bodohnya gitu. Jangan berhujang kemudian tidak usah banyak-banyak ilmu, banyak tanggungan malah. Mending tidak ngerti aja. Kalau pas melakukan tidak ngerti kan tidak dosa. Dosa ya. Kenapa? Bodoh itu ada dua. Al-jahlu kisman. Bodoh itu ada dua. Ya, bodoh bikhtiarihi, bodoh pilihan dia. Ya. Dan yang kedua bodoh yang laisa bikhtiarihi, bukan pilihan. Bodoh pilihan apa contohnya? Hidup di tengah-tengah masyarakat yang di situ ilmu sudah beredar banyak, baik secara pendengaran kita bisa mendengar, baik secara tulisan kita bisa membaca, atau media-media yang lain kita acuh, nggak mau belajar, dosa. Nggak mau belajarnya itu dosa, keputusan yang dia ambil pun dosa, nggak ada uzur. Ini bodoh yang nggak ada uzur di hadapan Allah. Nah, bodoh yang ada uzur itu yang seperti apa toh? Orang yang masih dalam tahap pencari ilmu harus memutuskan ternyata kok salah, uzur. Atau dia hidup di pedalaman jauh sana, di hutan rimba sana, radio gak ada, apalagi WA, apalagi internet, apalagi media-media sosial, gak ada, gak ngerti dia. Bodoh sama Islam sama sekali. Cuma dalam hati ngaku gak mungkin dunia ini gak ada Tuhan. Dia yakin ada Tuhan, tapi dia gak sholat, gak puasa, gak haji. Kenapa? Gak ngerti, gak ada yang terjadi. Nah, bodoh seperti ini apa? Ma'dzur. Jangan kemudian kita berpikir ah mending bodoh gak akan dihisap nanti, justru malah repot hisapnya. Nah, kecuali kalau antum tinggal di pedalaman, sudah saya mau ke pedalaman sana, saya sengaja gak mau belajar, juga salah antum. Sengaja gak mau belajar, pengen hidupnya di baduy sana, misalkan di kampung dalam hutan ya. Sama, mereka gak dosa, antum yang dosa yang pergi ke sana. Kenapa menjauhi ilmu? Wah, berarti gak enak, ya gak enak, hidup ini gak ada yang enak kok. Ya, sampai kita menapakkan kaki di surga ya. Nah, kita ini kan dikatakan hamba karena memang kita ini budak, dan budak harus mengikuti tuannya. Wong kita saja kalau kerja di perusahaan enggak boleh macam-macam kok, iya kan? Bebas enggak di sana? Diatur jam 8 pulang jam 5 si pertama. Enggak boleh macam-macam. Kenapa enggak protes saja? Enak aja ngatur-ngatur. Tapi giliran dalam hal agama ya, kita diatur untuk sholat puasa, aduh kok diatur-aturnya sumpah banyak banget ya, aturan Islam itu loh, kok kamu gak bandingkan dengan pekerjaan saja, kamu diatur-atur aja kamu mau kok, gak pernah mempertanyakan, kok ngatur-ngatur terus sih, gak bertanya, gak pernah bertanya sama sekali kan. Tapi kenapa dalam Islam kita diatur seperti ini, kok bertanya-tanya? Bukankah kita ini adalah hambanya Allah, kita ini adalah budaknya Allah ya. Nah, itu yang terkadang gak terpikir dalam benak masyarakat atau benak secara umum manusia. Jadi budaknya manusia gak pernah berpikir, tapi ketika jadi budaknya Allah yang lebih mulia dari segala bentuk gelar, dia mikir-mikir kok banyak aturan ya Islam ternyata ya. Hidup ini banyak aturan ya, memang harus diatur hidup ini. Ya, gak ada yang harus diatur, semua diatur, di bawah aturan. Gak teratur, rusak. Mau mobil aja, kalau naruhnya gak beraturan, gak jalan kok. Coba antum taruh bannya di atas. Ya, paling-paling ini orang rada miring ya. Ya. Gak akan jalan. Ya, nuang bensin pun ada wadahnya, gak mungkin mau tuangkan di atas kemudian jalan. Nah, itu dari sisi apa? Keduniaan. Kalau gak beraturan, hancur. Demikian juga kita. Kalau gak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur. Nah, dan sebaik-baik aturan aturan Allah, dan sebaik-baik penghambaan adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gelar yang terbaik itu apa? Abdullah, budak Allah, hamba Allah terbaik. Terjeleknya apa? Abdu dinar wa abdu dirham, hamba dinar, hamba dirham, hamba dari hamba. Artinya manusia, budaknya manusia. Nah, diatur Allah gak mau, tapi kalau diatur manusia ya rela. Itulah, kadang memang kita berpikirnya gak sejauh itu. Kita diatur oleh manusia itu rela sekali. Tempuh 2 jam, 1 jamnya 2 juta, wah ikhlas kita. Ngelampuk di bila-bila gak ngantuk ya. 1 jam 2 juta lumayan seminggu kalau lembur terus kalikan. Ya, 2 juta kali 7 14. 14 kali 4 berapa itu? Hah? Berapa? 64 juta. Ikhlas enggak antum kira-kira? Wes ikhlas sekali. Kalau ada itu setahun, setengah tahunnya aja dah. Oh, ikhlas benar-benar ikhlas. Ya, siap. Ya, pokoknya siap gerak. Masya Allah, ikhlas banget. Ya, masya Allah itu. Ya seperti itulah hendaknya kita. Bahkan kalau kita mau membicarakan masalah imbalan, imbalan Allah lebih besar. Cuma karena enggak wujud, sehingga kadang ikhlas kita itu ya Senin Kemis gitu lah. Nah, coba antum yang terkecil saja jalan ke masjid. Ya, satu langkah gugur dosa, satu langkah naik pangkat. Hitung itu. Kalau misalkan ada betul langsung diberikan saat ini, mungkin kita jauh-jauhan. Mau ke masjid sini aja muter dulu 7 kali. Ya, baru ke masjid. Ya, karena emang pahala enggak kelihatan ya kayak ginilah kita. Ya, contoh seperti lembur ya, tapi apa upahnya nanti. Mungkin antum juga malas-malasan. Dan itulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau langsung jebret salat, jebret langsung 7 karung, 27 karung emas. Ya enggak ada orang yang di rel kereta api, enggak ada orang di PT, semuanya ke masjid. Dan masjid enggak muat tiap hari itu. Baik, kita keluar tema jauh sekali. Labas insyaallah itu intinya bahwasanya haid ya, dan istihadah itu darah yang sama-sama keluar dari kumpul seorang nisa dan masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Ya, ketika bercampur hukumnya seperti ini. Dilihat hari haidnya, kemudian setelah itu dia mandi bersuci dan sholat seperti biasa. Nah, itu yang bisa kita ambil di pertemuan malam ini. Wallahu ta'ala alam sholat.